Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah. Di antara kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa nasihat dan kisah yang telah dibaca pada pertemuan pertama tadi, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ibn al-Hanafiyah rahimahullah, salah seorang putra dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Muhammad Ibn al-Hanafiyah. Beliau berpesan kepada salah seorang muridnya bernama Al-Munzir, "Ya Munzir, qultu labbaik." Qala kullu ma la yabtaghi bihi wajhallahi ta'ala yadhmahilu. Muhammad Ibn al-Hanafiyah berpesan, wahai Munzir. Munzir menjawab, labbaik. Iya. Muhammad Ibn al-Hanafiyah mengatakan, kullu ma la yabtagha bihi wajhallahi ta'ala yadhmahilu. Semua yang dikerjakan tidak mengharap wajah Allah Azza wa Jal pasti akan hancur. Sia-sia. Percuma. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari kesimpulan-kesimpulan yang lain. Sehingga kita dituntut untuk berpikir berkali-kali. Kita dituntut untuk berpikir berulang-ulang. Ketika mengerjakan sesuatu, tujuannya bukan untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menjadi tujuan kita itu adalah pujian dan sanjungan, status dan kedudukan. Kalau tujuan beribadah dan beramal saleh itu hanya untuk mendapatkan sebuah pengakuan, maka kita harus berpikir berkali-kali lipat bahwa itu hanya akan sia-sia dan percuma. Kalau memang demikian, pada akhirnya percuma dan sia-sia, maka mestinya saat beribadah, ketika beramal saleh, niatkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, in kana rajulu la yakunu faqihan jalisan ma'al qaumi fayara ba'dhul qaumi anna bihi 'iyyan wa ma bihi min 'iyyin illa karahiyata an yashtahira. Ini akhlak dan sifat para ulama di zaman itu, kata Al-Hasan Al-Basri dulu, ya berarti generasi di atasnya, tabi'ut tabi'in, tabi'in, sahabat. Ada di antara mereka itu orangnya pintar masalah agama, punya pemahaman yang luas tentang fikih Islam. Duduk bersama dengan yang lain. Sebagian yang tidak paham pasti akan menyangka orang ini bodoh. Padahal dia tidak bodoh sama sekali. Hanya saja dia tidak ingin dikatakan pintar. Itu nasihat Al-Hasan Al-Basri dengan cara menceritakan generasi terbaik umat ini. Karena pada kenyataannya kan seringkali kita dalam bermuamalah, kita saat berinteraksi dengan orang lain, tidak sabar kita untuk ikut nimbrung, ikut berbicara, tidak mau kalah dengan yang lain. Bahkan tidak jarang memotong pembicaraan orang lain. Bahkan seringkali Kita mendahului orang yang berbicara, padahal yang berbicara hampir selesai bercerita. Itu akan mengecewakan dan membuat sakit hati. Iya kan? Akan membuat kecewa dan sakit hati. Ketika ada orang bercerita, iya kan? Dengan semangatnya menceritakan sesuatu yang mungkin terjadi secara luar biasa. Ketika sedang puncak-puncaknya dia cerita, dipotong. Bahkan closing penutupnya bukan dari dia, dari kita. Itu justru mengecewakan, membuat sakit hati. Kita mau cerita bahwa tadi ada mobil terbalik masuk ke dalam got. Ingin cerita seperti itu. Tadi ada mobil ini. Jadi mobil itu sedang asik-asiknya cerita dipotong sama temennya. Warnanya merah kan? Warnanya merah kan? Kenapa kita tidak bisa bersabar tahan diri? Sudah biarkan dia bercerita sampai selesai. Kita senangkan dia, kita gembirakan dia. Para ulama kita sering mengatakan, termasuk Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Kata beliau rahimallahu taala, kadang orang itu berbicara, bercerita tentang sesuatu. Sebelum dia lahir saya tahu cerita itu. Karena yang cerita masih muda. Sebelum dia lahir saya sudah tahu cerita itu. Tapi ketika dia cerita, saya buat seakan-akan diri saya itu gak tahu. Oh, begitu ya. Seakan-akan saya gak tahu. Itu koreksi untuk apa perilaku dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Gak sabar kita. Ada orang cerita, oh iya begini. Oh, kalau saya enggak, saya lebih berpengalaman. Itu tidak baik, akan apa memunculkan ganjalan-ganjalan di hati. Nah, itu akan membuat orang itu merasa tersakiti. Nah, kalau kita memang sudah tahu dan sudah diwakili oleh orang lain cukup. Nah, tidak usah dipotong. Biarkan yang lain saja menyampaikan. Itu salah satu cara yang ditempuh para ulama salaf ya, untuk menjaga diri agar tetap ikhlas. Ya, kan? Abu Tayyah rahimahullahu taala bercerita, adraktu abi wa masyakhatal hayyi idza sama ahaduhum iddahana wa labisa salihat thiyabihi. Walaqad kana rajulun yaqra'u 20 sanatan ma ya'lamu bihi jiranuhu. Kata Abu Tayyah rahimahullah, saya belajar dari bapakku dan orang-orang tua di kampung ini. Kalau ada di antara mereka berpuasa, puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib jelas. Kalau ada di antara mereka berpuasa, puasa sunnah, itu menggunakan minyak rambut, minyak badan, lalu menggunakan pakaian yang terbaik, sama sekali tidak menunjukkan kalau dia sedang puasa, untuk menutupi kesan dia sedang lapar, dia sedang lemas. Orang puasa kan ketahuan kalau sedang lemas. Tapi ayahnya dan orang-orang tua di kampungnya, ulama-ulama salaf zaman itu, mengajarkan kalau puasa jangan sampai kelihatan puasa. Puasa sunnah. Kalau sedang berpuasa jangan tunjukkan kepada orang kalau engkau sedang berpuasa. Bagaimana caranya? Orang puasa itu identik dengan lemes, identik dengan tidak rapi. Ini justru berpakaian rapi. Pakai minyak rambut, pakai minyak kulit. Apalagi di musim panas. Orang enggak akan menyangka kalau dia sedang puasa. Wah, seger gitu. Walaqad kana ar-rajulu yaqra'u 20 sanatan ma ya'lamu bihi jiranuhu. Sungguh. Kalau zaman dulu ada orang yang terus membaca Al-Qur'an selama 20 tahun. Terus-menerus dia baca itu, tetangganya sendiri aja enggak tahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan untuk kita bersedekah menggunakan tangan kanan, tangan kirinya pun tidak tahu. Jangankan tetangga, jangankan kerabat, tangan kirinya saja enggak tahu. Tangan kirinya saja tidak tahu. Berbeda kita atau sebagian kita. Justru sebaliknya. Ya kan? Kalau kelihatan ngantuk gini, ngantuk baik. Orang ngerti apa lagi puasa gitu. Ya. Sedang puasa nih. Oh, puasa. Masalah iya, makanya jangan suudzon dulu. Malah diceritakan. Ya. Malah diceritakan. Selesai salat zuhur kumpul-kumpul, ya kan. Kalau ada makan-makan enggak usah ngundang saya sedang puasa nih. Lagian siapa juga yang pengen ngundang kan? Tapi malah dia umumin, dia ceritakan kesana kemari sedang puasa, begitu. Atau misalkan apa namanya ada kegiatan apa ecek-eceknya, etok-etoknya minta maaf, ini mohon maaf teman-teman, nanti kalau saya ikut kerja bakti kok kelihatan lemes, ya maklumlah sedang puasa, ya sama saja. Sangat berbeda dengan ulama salaf. Kalau ulama salaf itu disembunyikan amal ibadahnya itu. Nah, rahimahumullah. Al-A'mash menceritakan dalam Hilyatul Awliya, "Kuntu 'inda Ibrahim wa huwa yaqra'u fil mushafi fasta'dhana 'alayhi rajulun faqata al-mushafa wa qala la yarani hadha anni aqra'u fihi kulla sa'atin." Al-A'mash Sulaiman bin Mihran bercerita, "Saya dulu pernah ada di dekat Ibrahim An-Nakhai, sama-sama Kufi. Waktu itu beliau sedang membaca Al-Quran. Lalu ada orang datang minta izin bertemu, Al-Quran itu langsung ditutup, disimpan. Alasannya kenapa?" Kata Ibrahim An-Nakhai, "Jangan sampai orang ini salah sangka kalau saya itu setiap saat membaca Al-Quran. Jangan sampai orang itu salah sangka kalau saya setiap hari, setiap saat membaca Al-Quran. Padahal memang membaca Al-Quran setiap saat, para ulama kita zaman dulu. Ya kan? Kalau ini enggak, sekali baca Al-Quran difoto. Ya kan? Baru sekali. Ya kan? Baru sekali baca Al-Quran difoto. Begitu. Kemudian dijadikan foto profil. Begitu. Atau status ya. Atau status. Ya kan? Status dan itu. Sambil ditunjukkan tangannya begini. Ya kan? Dikasih tulisan sedikit, "Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan berikan syafaat untuk yang membacanya pada hari kiamat. Nikmat sekali memang membaca Al-Quran." Beliau malah tutup, disimpan. Rahimahullahu ta'ala. Al-A'mas juga bercerita, "Kana Abdurrahman ibnu Abi Layla yusalli fa'idha dakhala dakhilu qama ila firashihi." Al-A'mas cerita dulu, Abdurrahman bin Abi Layla, itu kalau salat malam, salat sunnah, kok kemudian ada orang tiba-tiba masuk, tiba-tiba datang, itu langsung dipercepat sholatnya, dihentikan, kemudian langsung tidur di atas ranjangnya. Jangan sampai orang tahu kalau dia melaksanakan sholat sunnah, sholat malam. Nah, rahimahumullah. Ini para ulama kita. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah selalu bangun untuk sholat malam, tapi berusaha untuk disembunyikan. Kalau sudah waktu subuh datang, ya, kalau sudah waktu subuh datang, beliau bersuara, "Rafa'a sautahu ka'annahu qama tilka sa'ata." Beliau bersuara seakan-akan baru bangun. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Justru jangan sampai orang lain tahu kalau beliau itu sudah sholat malam. Ditunjukkan. Mau dibilang pemalas, mau dibilang ini, dia enggak peduli. Karena sehari-hari, artinya setiap malam beliau rahimahullahu ta'ala berusaha untuk sholat sunnah, untuk sholat sunnah. Nah, ini para ulama kita rahimahumullah mengajarkan untuk kita hidup ikhlas itu bagaimana. Bukan kemudian malah disebar-sebarkan, bukan malah kemudian ditebar-tebarkan, bukan kemudian diceritakan kesana dan kemari, saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu. Ada orang dipuji, ada orang dipuji, ulama salaf dipuji, dipuji, dipuji oleh sekian banyak orang. Tapi ketika sudah sepi, ulama kita berdiri, berhenti, menghadapkan wajah ke langit, kemudian mengatakan, "Allahumma in kanu la ya'rifuni fa anta ta'rifuni." Ya Allah, kalau mereka itu tidak tahu saya itu sebenarnya seperti apa, Engkau maha tahu hambamu itu seperti apa. Artinya apa? Tawadhu, rendah hati. Mereka memuji, mereka menyanjung karena tidak tahu sesungguhnya dirinya itu seperti apa. Karena merasa banyak salah, merasa banyak dosa. Bukan kemudian bahagia, senang. Kemudian senyum. Sampai senyumnya pun dibawa tidur. Iya kan? Karena apa? Dapat pujian, dapat sanjungan ini, dan itu. Nah, maka Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala memuji Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah. Kata Ibnul Mubarak, ma ra'aitu rajulan irtafa'a mithlu Malik Ibni Anas laisa lahu kathiru salatin wala siyamin illa an takuna lahu sariratun. Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya tidak pernah melihat ada orang yang kedudukannya setinggi Malik bin Anas, Imam Malik. Salatnya enggak banyak, puasanya tidak sering, yang sunnah maksudnya. Salat sunnahnya enggak banyak, puasa sunnahnya tidak sering. Illa an takuna lahu sariratun. Hanya saja Malik Ibnu Anas itu punya ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Hanya dia yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga derajatnya naik, kedudukannya tinggi. Nah, ini yang kita perlukan. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperjuangkan. Dalam tingkatan apapun, pada level apa, status kita seperti apa, ini yang harus diterapkan. Bagaimana berbuat itu dengan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi seorang suami, ikhlaslah menjadi seorang suami. Ketika istri marah-marah, ketika istri dengan sewak, wajah cemberut, iya kan? Wajah cemberut karena suaminya datang terlambat pulang ke rumah. Dibilang ini, dibilang itu. Ya dia sabar. Walaupun sebenarnya dia terlambat itu ada alasan. Iya kan? Membantu orang yang terjatuh dari sepeda motornya karena hujan lebat. Iya kan? Mungkin dia sedang lembur. Iya kan? Nambah pekerjaan untuk apa, menabung keperluan dia, istri dan anak-anaknya, nggak tersinggung. Menjadi seorang istri, jadilah istri yang ikhlas dalam melayani dan berbakti kepada suami. Ketika suami terlihat tidak suka, ketika suami terlihat tersinggung, terlihat tersinggung karena kondisi rumah berantakan, tidak tertata, tidak usah cerita, tidak usah membela diri. Sabar, ikhlas. Kan itu juga sesekali. Karena mungkin suami sedang capek. Suami tidak tahu. Kalau hari itu dari pagi sampai siang, ada tetangganya yang datang minta tolong, menangis-nangis, minta dinasehati. Sehingga tidak punya waktu untuk menata dan mengatur rumah. Mungkin itu terjadi. Sebagai orang tua, ikhlaslah. Di dalam mendidik dan merawat anak-anak. Walaupun anak-anak mungkin salah sangka, dipikirnya kita sebagai orang tua kurang bertanggung jawab. Menurut anak-anak, kita orang tua itu tidak peduli kepada mereka. Belajarlah ikhlas. Karena setiap saat, setiap waktu, kita selalu mencari kesempatan untuk mendoakan mereka. Ketika anak-anak itu sedang tidur lelap, kita bangun mendoakan kebaikan untuknya. Ketika anak-anak itu sudah, ketika anak-anak itu jauh berpisah dari kita sebagai orang tua, kita terus mengangkat tangan mendoakan semoga mereka menjadi anak-anak soleh dan soleh. Sabar, ikhlas. Jangan tersinggung. Ketika dibilang, Abi itu gak perhatian sama kami. Sabar. Karena sebagai orang tua sudah berusaha maksimal memberikan perhatian. Kita sebagai anak juga sebaliknya seperti itu. Sebagai anak. Dalam doa selalu kita sebut orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita berusaha untuk memohonkan ampunan, memohonkan surga untuk orang tua kita. Tapi orang tua kita malah berkata, menganggap kamu itu enggak perhatian sama orang tuamu. Kamu jarang telepon. Kamu ini dan itu. Sabar untuk ikhlas. Ikhlas. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi pengajar, menjadi guru, menjadi musyrif, menjadi pengawas, menjadi ustadz, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi murid juga seperti itu. Menjadi pengurus. Ya. Yang terlibat dalam tanggung jawab dakwah. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang menjadi pengikut, menjadi ikhwan. Jadilah orang-orang yang ikhlas. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Jauhkan sifat-sifat kemunafikan dari diri kita. Aqil bin Ma'qil rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullah, lil munafiki thalathu alamatin yaksulu idha kana wahdahu wa yanshatu idha kana ahadun indahu wa yahrisu fi kulli umurihi alal hamdi. Wahab bin Munabbih mengatakan, orang munafik itu ada tiga tandanya. Orang munafik itu ada tiga tandanya. Yang pertama, kalau sendirian malas. Yang kedua, kalau ada orang lain semangat. Yang ketiga, yang dia inginkan dalam setiap yang dia perbuat adalah pujian. Itu tanda orang munafik. Ya. Itu tanda orang munafik. Ya kita periksa evaluasi diri sendirilah. Jangan orang lain. Ya. Contoh nih. Gotong royong, kerja bakti, bersih-bersih. Ta'awun. Ta'awun kerja bakti. Kalau sendiri dia nunggu teman katanya. Padahal sudah bisa memulainya sendiri. Tapi kalau bareng-bareng semangat. Ya. Yang dia cari ternyata adalah pujian. Ya. Yang dia cari adalah pujian. Ini tanda-tanda kemunafikan. Tidak boleh siapapun kita merasa aman dari sifat munafik. Tidak boleh siapapun dari kita kemudian mengatakan, oh kalau saya mah gak ada tanda-tanda munafiknya. Para sahabat saja sangat takut kalau kemunafikan itu terjadi pada dirinya. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, apalagi kita. Nah, dan ini merupakan tanda-tanda keikhlasan. Orang yang ikhlas itu kalau dia sendiri tetap semangat. Ada orang lain semangatnya tidak berubah. Seperti itu juga. Dan ketika dia berbuat, ketika dia beribadah, yang dia cari bukan pujian dan sanjungan orang, tetapi ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nasihat-nasihat dari para ulama seperti ini sangat penting untuk terus diingat-ingat sebagai apa, nasihat pamungkas atau nasihat terakhir yang bisa kita baca pada malam hari ini. Abu Hazim rahimahullah, seorang ulama salaf, mengatakan, uktum hasanatika aktar mimma taktumu sayiatika. Tutupilah, sembunyikanlah kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan lebih dibandingkan engkau menginginkan kejelekan-kejelekanmu itu tertutupi. Kalau kita berbuat jelek kan inginnya tertutup, gak ada orang lain tahu. Berusaha menghilangkan jejak. Iya. Tidak ada orang lain yang bisa tahu. Jejaknya ditinggalkan, dihapus semua. Jangan sampai ada orang lain tahu kalau kita melakukan satu kejelekan. Kalau kita berusaha tuh menyembunyikan. Nah, kebaikan yang dilakukan harus lebih ditutupi lagi. Harus lebih ditutupi lagi. Itu kata Abu Hazim rahimahullahu ta'ala. Nasihat buat kita semua. Ya, agar kita ketika melaksanakan ibadah, beramal saleh, yang menjadi landasan, pijakan adalah ikhlas mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang betul-betul ikhlas mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa disuruh, dia berbuat. Tanpa ada orang lain, dia tetap bekerja. Ketika tidak ada sanjungan dan tidak ada pujian, tidak ada yang mengenal dirinya, itu biasa. Pada saat ada yang mencela, mencaci maki, menghina, tidak dihiraukan. Kenapa? Yang dia cari adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah salah satu makna dari ibadah. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan apa bertambahnya majlis ilmu yang dihadiri, maka bertambah pula kualitas iman dan takwa bertambah baik pula, ya, status keikhlasan kita berharap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga sebagaimana telah mengumpulkan kita di tempat ini. Bagaimana jika seseorang terkadang dalam beramal sengaja ditampakkan kepada orang lain, misal anak istri dan sanak saudara, yaitu tujuannya untuk memberitahu contoh amalan ibadah yang benar dan mencocoki sunnah. Bagus, dan ini merupakan salah satu metode tarbiyah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga seperti itu, sahabat-sahabat Nabi pun demikian. Ya. Memberikan contoh secara nyata dan langsung. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, juga dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Nah, catatannya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, tujuannya untuk memberitahu contoh amalan ibadah yang benar dan mencocoki sunnah. Itu tujuannya. Kalau tujuan seperti ini, bagus. Yang kita bahas tadi, tujuannya apa? Untuk dipuji dan disanjung orang. Sudah berbeda tujuan. Selagi tujuannya untuk memberikan contoh manakah amalan yang benar, seperti apakah amalan saleh yang mencocoki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Bagus. Nah, dan itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup. Semoga kita diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.